Bapa di dalam surga, kami bisa saja bernyanyi dan berjanji, kami mau mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Tetapi apalah gunanya janji mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, kalau kami masih membenci sesama kami. Apalah gunanya kami bernyanyi dengan segenap hati kami, lebih mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, kalau dalam kehidupan kami sehari-hari, kami seringkali tidak percaya kepada kuasa dan kedaulatan Allah atas hidup kami. Apalah gunanya kami menyanyi, kami mau berjanji mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, kalau hati kami terus dipenuhi dengan kemarahan, kekecewaan. Tuhan, ampunilah kami orang-orang yang seringkali hanya bisa bernyanyi tanpa bisa melakukan apa yang kami naikkan dalam syair lagu-lagu yang kami nyanyikan. Tuhan, tolonglah setiap kami supaya sungguh-sungguh kami menghidupi apa yang kami nyanyikan di hadapan Tuhan. Dan sungguh Tuhan, kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Pagi ini kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau menenangkan hati dan pikiran kami, duduk diam di dekat Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau melawat setiap kami yang berdiri di hadapan Tuhan, menggantikan kegelisahan hati kami, menggantikan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami dengan damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal budi dan pikiran kami. Itulah yang kami rindukan ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu di mana kami boleh beribadah. Dan ketika kami sebentar akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami. Tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya Tuhan, pakai menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Silakan duduk Bapak-Ibu sekalian. Iya, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang beribadah dan kita akan merenungkan satu tema pagi ini, kasihnya mengubah hidupku. Bapak-Ibu sekalian, saya mengajak setiap kita untuk membuka bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-42. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-42, saya tidak akan bacakan semua bagiannya, tetapi hanya beberapa bagian saja yang saya akan bacakan bagi setiap kita. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, saya akan bacakan bagi setiap kita. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Lalu ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang kasih, maka sebenarnya ada banyak hal tentang kasih yang kita bisa bahas. Mau kasih dari mana ke mana juga banyak, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, satu hal yang perlu kita renungkan pagi ini adalah kasih Allah mengubah hidup saya dan saudara. Ada satu pemahaman umum, Bapak Ibu sekalian, bahwa kasih itu bisa mengubah segalanya. Kasih bisa mengubah segalanya dan itu diterima oleh orang-orang yang percaya atau orang yang bahkan bukan murid Kristus. Tapi ketika kasih itu dikaitkan dengan keyakinan, ketika kasih itu dikaitkan dengan relasi saya dengan Allah, maka pendapat umum di luar sana mengatakan demikian. Keyakinan atau agama-agama berkata Allah akan mengasihi saya, Allah akan mengasihi kita jika kita berubah. Makanya tidak heran Bapak Ibu sekalian ada banyak orang-orang yang terus bergumul dengan perubahan hidupnya semata-mata untuk mendapatkan surga. Allah akan mengasihi saya kalau sayanya berubah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita memahami bahwa dalam Alkitab, dalam pengajaran Injil, dikatakan bahwa kasih Allah lah yang mengubah saya. Ini dua kalimat yang mirip Bapak Ibu sekalian, tetapi sangat berbeda makna dan pengertiannya. Kalau orang-orang di luar sana meyakini saya mesti berubah terlebih dahulu sehingga saya bisa dikasihi oleh Allah, tetapi kita diajarkan kasih Allah dinyatakan terlebih dahulu, baru setelah itu kita berubah. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal ini dinyatakan dengan jelas ketika bagaimana Allah itu mengasihi, bahkan secara sederhana Allah mengasihi ketika kita belum berubah. Roma pasal yang 5 ayat yang ke-8 dikatakan dengan jelas, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, Kristus itu mati di atas kayu salib ketika kita masih hidup dalam dosa. Bapak Ibu sekalian, inilah yang perlu kita pahami. Ketika kita bicara soal kasih Allah yang mengubah hidup saya, maka yakinlah bahwa kasih Allah itu dinyatakan kepada kita dan kita berubah oleh kasihnya. Ketika kita bicara tentang kasih Allah yang mengubah hidup saya, Bapak Ibu sekalian, kita memperhatikan dua hal dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Yang pertama adalah kasih yang dinyatakan Allah kepada manusia berdosa. Bapak Ibu sekalian, Injil Yohanes pasal yang 4 diawali dengan kalimat yang jelas bahwa Yesus itu tahu. Orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Memang bukan Yesus sendiri yang membaptis, tetapi murid-muridnya. Dan dikatakan ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, ada orang yang mengatakan bahwa memang Yesus sedang berada di daerah Yudea, tepatnya Yerusalem, untuk merayakan Paskah, Yohanes 2 pasal yang ke-13. Dan dikatakan dalam Injil Yohanes 2 ayat 23, Yesus membuat tanda-tanda di Yerusalem, sehingga banyak orang yang menjadi percaya dalam namanya. Betul, Yesus tidak membaptis, tetapi Yesus membuat tanda-tanda sehingga banyak orang percaya kepadanya, dan murid-muridnya lah yang membaptis orang-orang tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika dikatakan Yesus akan pergi dari Yudea kembali ke Galilea, ada beberapa penafsir yang melihat bahwa keputusan Yesus untuk meninggalkan Yudea sebagai upaya dari Yesus untuk menghindari konfrontasi langsung dengan orang-orang Farisi. Terlebih lagi Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita melihat bahwa Yesus itu membongkar bangkirkan Bait Allah. Dia menentang perdagangan yang terjadi di Bait Allah. Dan memang Bapak Ibu sekalian, ada sumber yang mengatakan bahwa orang-orang boleh berdagang di Bait Allah asal mereka kasih upeti sama orang Farisi. Istilahnya ada uang keamanan, ada tips yang diberikan kepada para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sehingga mereka mengizinkan para pedagang itu berjualan di Bait Allah. Dan ketika Yesus menentang dengan jelas, membongkar bangkirkan jualan-jualan mereka, Yesus secara terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuannya dengan orang-orang Farisi, dengan para pemimpin agama yang pada waktu itu mengizinkan orang berjualan hanya demi kepentingan pribadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Beberapa sumber mengatakan itu untuk menghindari konfrontasi langsung dengan orang Farisi. Tapi yang menjadi aneh, Bapak Ibu sekalian, ketika dikatakan dalam ayatnya yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Ini yang aneh, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang betul Tuhan hanya ingin menghindari konfrontasi langsung dengan orang-orang Farisi, pertanyaannya adalah kenapa Yesus harus melintasi daerah Samaria? Orang mengatakan ada banyak jalan menuju ke Roma, Bapak Ibu sekalian. Dan kita nanti akan lihat kenapa ini menjadi satu situasi yang aneh bagi Yesus ketika dia memutuskan dia harus melintasi daerah Samaria. Kira-kira ini peta Israel pada zaman Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Yesus berada di daerah sini, Yudea, tepatnya Yerusalem, dia mau kembali ke atas ke daerah Galilea. Dan memang daerah Samaria itu membelah antara Yudea dan Galilea. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa ada perseteruan antara orang Israel dengan orang Samaria. Ada satu pertikaian yang panjang di sepanjang sejarah mereka antara orang Samaria dan orang Israel. Oleh karena itu menjadi aneh kenapa Yesus harus melintasi daerah Samaria. Mari kita lihat orang-orang Samaria menurut catatan mereka sendiri. Orang Samaria di mata Samaria, Bapak Ibu sekalian. Orang Samaria adalah keturunan dari orang-orang kerajaan Israel Utara, sedangkan orang Yahudi adalah keturunan dari kerajaan Israel Selatan atau Yudea. Dari sini saja kita sudah tahu, Bapak Ibu sekalian, ada pertikaian yang jelas di antara suku-suku Israel pada waktu itu. Yang di atas menamakan diri kerajaan Israel Utara, yang di bawah menamakan diri kerajaan Israel Selatan. Ini semacam seperti dua kubu, Bapak Ibu sekalian. Lalu dicatat juga bahwa orang Samaria itu menyebut diri mereka anak-anak Israel, sons of Israel ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dikatakan juga bahwa Samaria kelompok yang cukup besar, orang-orang yang meyakini diri mereka sebagai pemelihara agama asli Israel kuno. Bahkan mereka mengatakan diri Shorim, begitu ya, the keepers, penjaga tradisi. Mereka lah orang-orang yang menurut pandangannya sendiri, mereka yang setia kepada agama Israel kuno. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang Samaria juga percaya bahwa pusat ibadah Israel itu tidak di Bukit Sion atau Yerusalem, Mereka percaya bahwa Gunung Gerizim adalah situs pengorbanan Israel pertama dalam Ulangan 27 ayat 12, dan disitulah tempat di mana berkat pertama itu diberikan, dan itulah menjadi pusat aktivitas pengorbanan leluhur Israel. Orang Samaria juga percaya bahwa orang-orang yang menyebut mereka dirinya Yahudi telah mengambil jalan yang salah dalam praktek keagamaan mereka dengan mengimpor hal baru ke tanah suci selama kembali dari pembuangan di Babel. Jadi orang-orang Samaria berpendapat bahwa orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan di Babel itu sudah pasti enggak murni lagi ajaran agamanya. Sudah pasti mereka bercampur dengan ajaran-ajaran selama mereka berada di pembuangan di Babel. Orang Samaria juga menolak keunggulan dari dinasti Daud di Israel. Mereka percaya bahwa para imam Lewi adalah pemimpin yang sah dari orang-orang Israel. Nah, agama orang Samaria atau kepercayaan orang Samaria didasarkan pada empat prinsip. Satu iman Allah yang Esa, Allah Israel. Satu nabi, Musa. Yang lain mereka gak mau terima, Bapak-Ibu sekalian. Yang saya percaya cuma Musa yang memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Satu kitab suci Taurat, lima kitab pertama dari Alkitab. Dan satu tempat suci, Gunung Gerizim. Tidak ada yang lainnya di luar Gunung Gerizim. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, pendapat-pendapat mereka tentang dirinya sendiri, keyakinan-keyakinan mereka tentang dirinya sendiri, dibandingkan dengan orang Samaria menurut pandangan orang Yahudi, itu betul-betul luar biasa bertentangan. Bapak-Ibu sekalian, orang Samaria menurut pandangan orang Yahudi adalah kelompok etnis campuran dengan agamanya tersendiri yang berbeda dengan Israel. Orang Samaria secara genetik terkait dengan sisa-sisa suku utara yang tersisa di tanah itu setelah pembuangan Asyur. Mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa lain dan menetap di wilayah Samaria oleh izin penguasa Asyur. Lalu orang Israel Yahudi juga percaya bahwa mereka itu bukan Shorim, tapi mereka itu Kutim, bukan penjaga tradisi Israel kuno. Mereka itu Kutim, Bapak-Ibu sekalian. Ini berkaitan dengan ini. Mereka kawin campur, Bapak-Ibu sekalian. Orang Israel Yahudi mempertanyakan bagaimana mereka bisa menyebut dirinya Shorim, the keepers, kalau faktanya mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Bagaimana mereka bisa menyebut dirinya sayalah penjaga tradisi Israel kuno, sekalipun faktanya kamu sudah menikah dengan bangsa-bangsa yang bukan dari keturunan orang Israel. Jadi kalau Samaria menyebut diri mereka Shorim, orang Yahudi menyebut orang Samaria itu Kutim. Tulisan Yahudi menekankan identitas agama asing dalam praktek keagamaan Samaria yang berbeda dengan iman yang benar dari Israel. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian didukung begitu ya dengan satu fakta. Nah, Bapak-Ibu sekalian, orang Yahudi melihat bahwa golongan orang Samaria itu memilih untuk menolak firman dari nabi-nabi, keutamaan Sion dan dinasti Daud yang berasal dari suku Yehuda. Orang Samaria membatasi dirinya pada Pentatuk, tapi mereka juga punya, bukan Pentatuk menurut orang Yahudi, tapi mereka punya yang namanya Pentatuk orang Samaria. Nah, Bapak-Ibu sekalian, alasan orang-orang Yahudi tidak menyukai orang Samaria bukan karena didasarkan perbedaan ras, tapi didasarkan karena ibadah yang telah tercampur dengan kafir. Sejarah mencatat Alexander Agung pernah melewati daerah Samaria dan memberikan persembahan kepada Allah Israel di kuil orang Samaria di Gunung Gerizim. Jadi Bapak-Ibu sekalian, orang-orang Yahudi sekali lagi mempertanyakan, kalau kamu the keepers, Shorim tadi, kok kamu izinkan Alexander Agung misalnya mempersembahkan persembahan di situs yang kamu yakini sebagai satu-satunya situs yang murni, yaitu Gunung Gerizim. Nah, Bapak-Ibu sekalian, pada zaman Tuhan Yesus, orang Samaria, ketika orang mengatakan orang Samaria, kata ini Bapak-Ibu sekalian, ini satu caci maki, satu ejekan, satu hal yang negatif, satu hal yang betul-betul itu penghinaan Bapak-Ibu sekalian. Kalau dikatakan orang Samaria, maka dia sedang dihina. Nah, Bapak-Ibu sekalian, inilah pertentangan panjang antara orang Yahudi Israel dengan orang Samaria. sesuatu hal yang terjadi sepanjang sejarah mereka ketika terpecahnya kerajaan Israel dan utara sampai pada hari di mana Tuhan Yesus datang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ada satu kebiasaan kalau para rabi itu, mereka kan mesti beribadah di Yerusalem, Bapak Ibu sekalian. Ketika mereka datang ke Yerusalem, mereka mau kembali ke Galilea, rabi-rabi itu mau kembali ke Galilea, mereka akan memilih jalan memutar untuk kembali ke daerah Galilea. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena melintasi daerah Samaria itu dianggap najis oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi ketika orang-orang Yahudi yang berasal dari Galilea mau beribadah ke Yerusalem, mereka itu mengambil jalan memutar. Mereka rela, Bapak Ibu sekalian, menyeberangi sungai Yordan, asal gak lewat Samaria, Bapak Ibu sekalian, mereka putar ke Dekapolis, ke Perea, lalu sampai ke Yerusalem. Atau sebaliknya, kalau mereka mau kembali, mereka kembali lagi menyeberangi sungai Yordan, lalu kembali ke Galilea. Yang penting mereka tidak melewati daerah ini, karena itu najis. Melewati daerahnya saja najis, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Yesus dalam ayat yang keempat sekali lagi dikatakan, ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat menurut pandangan orang Yahudi pada waktu itu, ini satu hal yang luar biasa janggal, aneh, di luar kebiasaan. Di mata mereka, mereka bisa melihat bahwa Yesus sedang mempertaruhkan identitasnya sebagai rabi dengan melewati daerah yang najis tadi. Tapi menurut seorang penafsir, Bapak Ibu sekalian, ada satu kepentingan ilahi, divine necessity, yang Tuhan Yesus mau lakukan ketika dia melewati daerah Samaria. Buktinya Yesus tidak mengambil jalan memutar, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan dia sampai di satu kota di Samaria yang bernama Sikar. Lalu dia duduk di sumur Yakub. Sekalipun di sekitar kota itu, di pinggiran kota itu ada banyak sumur. Tapi dia memilih sumur Yakub. Tidak ada sumur lain di kepalanya Tuhan Yesus kecuali sumur Yakub. Hal yang aneh lainnya, Bapak Ibu sekalian, Yesus itu tepat datang siang hari pukul 12 siang. Karena itu yang dikatakan oleh Injil Yohanes, pukul 12. Itu namanya siang hari bolong, Bapak Ibu sekalian. Itu satu hal yang aneh. Kenapa? Karena siang hari bukan waktu orang untuk mengambil air. Biasanya orang mengambil air pagi atau sore hari. Dan ini yang lebih aneh, Bapak Ibu sekalian. Coba perhatikan baik-baik dalam ayat yang ke-8, saya bacakan bagi setiap kita. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Mari kita hitung pakai logika, Bapak Ibu sekalian. Untuk membeli makanan buat 13 orang. Berapa orang yang perlu pergi, Bapak Ibu sekalian? Berapa orang yang perlu pergi? 5. Kalau kita beli makanan, Bapak Ibu sekalian, buat 13 orang, berapa orang yang akan kita suruh pergi? 1, 2. Yesus menyuruh 12-12-nya pergi semua. Bapak Ibu sekalian, ini kan hal yang aneh. Untuk beli makanan buat 13 orang, 12 orang pergi. Memang mereka mau bawa satu tenteng, satu pikul, Bapak Ibu sekalian. Memang makanannya segede apa? Tapi inilah yang dilakukan Yesus. Hanya untuk bertemu dengan satu orang, perempuan Samaria. Bapak Ibu sekalian, kalau Yesus dengan segala usahanya tadi, mempertaruhkan identitasnya tadi, mau ketemu sama seorang rabi yang terkenal, seorang guru orang Samaria, dia mau diskusi tentang keyakinan, dia mau berdebat tentang ritual-ritual, mungkin masih bisa make sense, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang ditemui Yesus di sumur Yakub itu, perempuan Samaria. Bapak Ibu sekalian, perempuan Samaria ini juga bukan punya background yang hebat-hebat amat. Bahkan dikatakan, bisa disebutkan bahwa dia adalah seorang pendosa. Perempuan asusila yang ditemui oleh Tuhan Yesus. Bukan saja dia seorang Samaria, tapi perempuan itu juga punya kehidupan yang kurang baik. Di mata sosial, di mata spiritual, di mata moral. Dia itu gak dianggap, Bapak Ibu sekalian. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Dia pernah punya 5 suami. Yang sekarang tinggal dengan dia itu yang keenam, dan bukan suaminya yang sah. Pikirkan baik-baik tentang fakta ini, Bapak Ibu sekalian. Apakah dia bisa dikatakan sebagai seorang perempuan yang baik-baik? Apakah dia bisa dikatakan sebagai seorang perempuan yang suci di mata agama? Pernah punya 5 suami yang sekarang hidup bersama dengan dia, bukan suaminya. Bapak-Ibu sekalian, secara sosial jelas ini dipandang gak bermoral, asusila. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, dia itu mengambil air di luar kebiasaan. Para perempuan mengambil air itu biasanya pagi atau sore hari. Terus gak sendirian, Bapak-Ibu sekalian. Karena tujuannya mereka bisa saling menjaga, mereka bisa saling membantu pada waktu mereka menimba air. Tetapi perempuan ini, dia bela-belain ambil air di luar kebiasaan. Pertama, pukul 12 siang. Dan yang kedua adalah sendirian. Seorang penafsir mengatakan dia malu dengan apa yang terjadi atas kehidupannya. Dia takut bertemu dengan orang lain. Dia tahu pandangan masyarakat tentang dirinya. Oleh karena itu dia mengisolasi dirinya sendiri. Gak mau ketemu sama orang lain. Nah Bapak-Ibu sekalian, kita melihat bahwa ini sungguh-sungguh satu pertemuan antara yang kudus dan yang najis, Bapak-Ibu sekalian. Ini satu pertemuan yang suci di mata agama dengan satu orang yang rusak di mata agama. Bahkan Bapak-Ibu sekalian, ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus dikatakan dalam ayatnya yang ketujuh, dialah yang memulai pembicaraan dengan mengatakan, berilah aku minum. Dalam kebiasaan orang Yahudi, Bapak-Ibu sekalian, laki-laki Yahudi tidak akan pernah mau memulai pembicaraan dengan seorang perempuan. Tapi pada waktu perempuan Samaria itu datang, Yesus langsung berkata kepada dia, berilah aku minum. Bapak-Ibu sekalian, ada seorang bernama William yang mengatakan bahwa dia pernah tinggal di Yerusalem di tengah-tengah komunitas ini, ultra ortodoks, Bapak-Ibu sekalian. Sampai hari ini, laki-laki tidak berbicara kepada wanita. Sampai hari ini. Bahkan, Bapak-Ibu sekalian, ketika seorang perempuan untuk mengucapkan terima kasih saja, itu gak bisa kepada seorang laki-laki. Misalnya, seorang perempuan dibantu, lalu dia mengatakan, terima kasih ya Pak. Gak bisa, Bapak-Ibu sekalian. Ini betul-betul luar biasa. Kebiasaan orang Yahudi, laki-laki, tidak pernah memulai pembicaraan dengan wanita. Tapi itu Yesus lakukan kepada perempuan Samaria. Dan bukan hanya itu, Bapak-Ibu sekalian. Ketika perempuan Samaria itu mendengar pernyataan Yesus, dia meresponi dengan satu hal yang logis. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Dia bawa kata Yahudi dan dia bawa kata Samaria. Karena memang orang Yahudi gak bergaul dengan orang Samaria. Ketika dikatakan dalam ayat yang berikutnya, barang siapa minum air ini perkataan Yesus, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ini bicara soal hal-hal rohani, Bapak-Ibu sekalian. Ini bicara soal air hidup itu, soal spiritualitas yang Tuhan Yesus berikan kepada perempuan Samaria. Laki-laki Yahudi juga tidak akan pernah berbicara tentang hal-hal spiritual kepada seorang wanita. Karena wanita dan anak-anak bahkan di dalam lingkungan Bait Allah mereka punya tempatnya masing-masing. Apalagi dia berbicara hal-hal rohani kepada perempuan Samaria. Dalam ritual ibadah orang Yahudi, wanita itu dipisahkan di luar pelataran Bait Allah yang utama. Wanita dan anak-anak tempatnya di sini, Bapak-Ibu sekalian. Karena memang laki-laki Yahudi tidak akan pernah berbicara tentang hal-hal rohani, spiritual kepada wanita. Tetapi Yesus ketika dia berbicara tentang air hidup, ketika dia berbicara tentang air yang akan terus memancar di dalam diri perempuan itu berbicara tentang hal rohani, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, bahkan yang mengejutkan responnya, perempuan Samaria itu hidup dalam satu keputusasaan, hidup dalam satu belenggu yang luar biasa. Dia meresponi dengan mengatakan, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. hal mengejutkan lainnya di luar kebiasaan Tuhan Yesus, di luar kebiasaan kebudayaan pada waktu itu. Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias kepada perempuan Samaria itu. Bebiusan dalam ayat yang ke-26 dicatat dengan jelas sekali. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat 25 mengatakan, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Ini kalimat perempuan Samaria. Yang juga disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lalu respon Yesus, ayat 26. Akulah dia, Mesias yang akan datang itu. Dalam bagian firman Tuhan lain, mungkin Tuhan Yesus justru meminta murid-muridnya supaya tidak memberitahu bahwa dia Mesias. Tetapi kepada perempuan ini, asusila, tidak bermoral, dijauhi orang banyak, Yesus menyatakan diri sebagai Mesias yang akan datang. Bapak-Ibu sekalian, apa yang membuat Yesus begitu rupa melanggar semua kebiasaan-kebiasaan yang ada pada waktu itu? Melintasi daerah Samaria, dia duduk di sumur jam 12 siang, dia menyuruh semua murid-muridnya pergi supaya dia bisa sendirian ketemu dengan perempuan Samaria. Dia melanggar semua tradisi, berbicara pada perempuan, dia berbicara tentang hal-hal rohani kepada perempuan, bahkan dia menyatakan dirinya sebagai Mesias kepada perempuan itu. Bapak-Ibu sekalian, jawabannya adalah karena kasihnya. Kasihnya yang kekal. Saya yakin dan percaya Bapak-Ibu sekalian, Tuhan pernah menyatakan diri kepada setiap kita dan menyatakan kasihnya kepada setiap kita sehingga kita bisa ada hari ini, di tempat ini. Bapak-Ibu sekalian, kasih Allah itu enggak ada batasannya. Ketika Allah menyatakan kasihnya kepada manusia yang berdosa, tidak ada lagi batasan antara pencipta dan ciptaan. Tidak ada lagi batasan antara yang kudus dan yang najis. Tidak ada lagi batasan antara yang suci, yang kekal dengan yang fana. Ketika Allah menyatakan kasihnya, tidak ada batasannya, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, ketika kita mengingat Tuhan Yesus di atas kayu salib, bisakah dia meminta Bapanya di surga, mengirimkan bala tentara, menolong dia, melepaskan dia dari semua penderitaan yang dia alami? Bisa, Bapak-Ibu sekalian. Bisakah dia membalas setiap cacian, makian yang diucapkan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat? Bisa enggak dia balas ketika dia diludahi, dipukul, didera dengan begitu rupa? Bisa, Bapak-Ibu sekalian. Tapi kenapa Tuhan Yesus tetap bertahan di atas salib? Apa karena dua paku yang tertancap di tangannya? Apa karena kakinya juga ditancapkan sebuah paku? Atau karena setiap luka yang Tuhan Yesus derita, sehingga dia tidak punya kekuatan lagi untuk menyatakan diri sebagai Tuhan, pencipta alam semesta ini? Yang membuat Tuhan tetap bertahan di atas kayu salib, sekalipun dia bisa turun dan menyatakan diri sebagai seorang Mesias, adalah karena kasihnya pada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kasih inilah yang telah dinyatakan kepada setiap kita. Kasih inilah yang seharusnya terus mengingatkan kita. Dan ketika kita sebagai orang-orang yang mengaku diri Tuhan Yesus pernah menyatakan diri kepada setiap kita, dan kita mengaku diri orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, menerima kasih yang kekal itu, maka hal kedua yang bisa kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, kasih itu seharusnya mengubahkan hidup saya dan hidup Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, dikatakan dalam satu kalimat, pertemuan dengan Yesus selalu mengubahkan hidup seseorang. Perhatikan kata selalu, Bapak-Ibu sekalian. Pertemuan dengan Tuhan Yesus itu selalu mengubahkan hidup seseorang. Dalam konteks perempuan Samaria, Bapak-Ibu sekalian, perubahan apa yang terjadi ketika dia berjumpa dengan Yesus? Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks perempuan Samaria kita bisa melihat bahwa perubahan hidupnya terjadi seiring dengan perubahan pengenalannya akan Yesus. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Kata ini menjadi satu hal yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena banyak terjemahan bahasa Inggris bukan memakai kata Tuhan, tapi kata ini, Sir, Tuan. Bukan Tuhan, tapi Tuan. Itu panggilan umum yang pada orang itu, misalnya panggilan seperti kita, Pak, begitu. Itu panggilan yang sangat universal, yang sangat umum sekali. Memang kata kurie, kurios, bisa diterjemahkan Tuan, Tuan, atau Tuhan. Dalam konteks ini, Bapak-Ibu sekalian, saya setuju bahwa ini bukan Tuhan, tapi Tuan. Kenapa? Karena ada semacam satu progres ketika perempuan Samaria itu berbicara dengan Yesus, pengenalannya bertambah, pemahamannya tentang siapa orang yang sedang berbicara dengan dia itu terus naik. Dalam ayat yang ke-19, dikatakan demikian, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini juga bukan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tapi Tuan. Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ketika perempuan itu berbicara pada orang-orang di kota itu, dia mengatakan bahwa mungkinkah dia Kristus itu, Sang Mesias yang dinantikan itu. Jadi ada satu pemahaman, pengenalan yang progresif ketika perempuan Samaria itu berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Pertama kali dia panggil Tuhan. Lalu dia melihat kayaknya orang ini nabi nih. Gak main-main nih orang-orang yang berbicara dengan saya. Sampai pada akhirnya dia mengatakan pada orang-orang di kota, mungkinkah dia Kristus itu? Ada satu pemahaman yang progresif, Bapak Ibu sekalian. Tetapi bukan hanya sekedar pengenalannya kepada Yesus yang berubah, tapi perilakunya berubah. Bapak Ibu sekalian, dari seseorang yang mengisolasi dirinya, gak mau ketemu sama orang lain, malu akan masa lalunya, dia gak berani mengakui hal itu di hadapan orang. Sampai kita melihat dalam ayat 28-29, perempuan itu pergi meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Bukan hanya sekedar pemahamannya berubah, pengenalannya secara pribadi kepada Tuhan Yesus berubah, tapi perilakunya berubah. Orang yang malu, orang yang mengisolasi diri, dia lari ke kota, dia tinggalkan tempayannya di situ, dia serbarkan kepada orang-orang di situ. Lihat, di sana ada Kristus. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang kasih yang sudah tadi kita terima, yang mengubahkan kehidupan kita, maka kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, bahwa perubahan yang terjadi di dalam diri yang berjumpa, di dalam diri orang yang berjumpa dengan Yesus, akan terlihat jelas di mata sesamanya. Kalau saya pikir begini, Bapak Ibu sekalian, seandainya saya jadi perempuan Samaria, seandainya, saya akan berkata begini, bisa gak dia berkata seperti ini? Saya bersyukur sudah mengenal, tahu ada orang Mesias, Kristus itu sudah datang. Saya gak mau sebarin semuanya. Biarin yang lain binasa, binasalah begitu ya. Saya gak mau ngomong sama orang lain tentang orang yang tadi ngomong-ngomong dengan saya di sumur. Saya simpen sendiri, bisa gak Bapak Ibu sekalian? Bisa gak saya gak usah lari ke kota mengatakan kepada orang-orang di kota yang mungkin benci saya, yang mungkin memandang remeh saya, yang mungkin menghina saya karena masa lalu saya tidak lebih baik daripada mereka. Saya gak perlu ngomong sama mereka semua. Saya simpen sendiri aja. Bisa gak Bapak Ibu sekalian? Bisa. Bisa Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa, gak bakalan mungkin kita bisa menahan diri untuk tidak berbicara tentang kasih Tuhan itu kepada orang lain. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena kasih Tuhan itu bukan untuk diri kita sendiri. Kasih Tuhan itu untuk dinyatakan kepada orang lain. Kasih Tuhan itu untuk diberitakan. Kasih Tuhan itu untuk disebarluaskan. Supaya makin banyak orang kenal Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam catatan Injil Yohanes dikatakan demikian. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-39, dikatakan demikian. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Dan Bapak Ibu, ayat yang ke-42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, orang-orang di kota itu berkata kepada perempuan Samaria itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Karena satu orang yang disentuh Tuhan, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, menerima kasih Tuhan yang kekal, dia sebarkan kasih itu. Bukan hanya satu orang yang jadi percaya, satu kota percaya pada Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, ketika kita mengalami kasih Tuhan, menerima kasih Tuhan, perubahan itu akan terlihat jelas di mata sesama kita. Dan ketika kita menerima kasih Tuhan, Bapak-Ibu sekalian, tidak mungkin tidak, dalam hati kita, dalam diri kita, akan ada satu dorongan yang kuat untuk membagikan kasih yang telah kita terima pada orang lain. Bapak-Ibu sekalian, kasih Tuhan mengubahkan hidup saya. Tanyaannya, Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita berubah seperti apa? Kita berubah seperti apa? Kalau Bapak-Ibu sekalian mengingat berapa lama Bapak-Ibu sekalian jadi orang Kristen, coba pikirkan baik-baik, berapa banyak perubahan yang Bapak-Ibu sekalian alami dalam hidup menjadi orang Kristen. Kalau Bapak-Ibu sekalian mengaku diri sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan, tapi tetap tidak berubah, Bapak-Ibu sekalian, saya menyangsikan, saya meragukan klaim Bapak-Ibu sekalian sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan. Kalau kita masih mau menangnya sendiri, kalau kita masih mau mementingkan kepentingan sendiri, kalau kita masih sering kali dikuasai amarah, dendam, iri hati, kekecewaan, kalau kita masih sering kali hidup dalam dosa, bukan kekudusan, kalau kita masih sering kali pikiran kita orientasinya hanya dunia ini dan bukan surga, mari pikir baik-baik. Benarkah Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita? Bapak-Ibu sekalian, orang yang telah menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu nampak dari perkataannya, nampak dari perbuatannya, nampak dari pikiran-pikirannya. Makanya saya tidak heran kalau ada orang-orang di luar sana yang dengan sinis mengatakan, orang Kristen mah sama aja, sama orang kayak belum kenal Tuhan. Kenapa, Bapak-Ibu sekalian? Kenapa orang-orang itu bisa mengatakan seperti itu? Karena mungkin kita hanya bisa klaim, saya anak Tuhan, saya menerima kasih Tuhan, tapi gak ada bukti nyata dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita, dalam perkataan-perkataan yang didengar oleh orang-orang di luar sana. Bisa keluarga kita, bisa rekan bisnis kita, bisa sahabat-sahabat kita, bisa orang-orang yang baru pertama kali kita temui. Untuk melihat apakah kita betul-betul sudah berubah, tanyalah pendapat orang lain tentang diri kita sendiri. Dan dari situ kita bisa bercermin, benarkah saya anak Tuhan? Benarkah saya saksi Tuhan? benarkah saya orang yang Kristus hidup di dalam kehidupan saya sehingga banyak orang makin mengenal dia? Atau saya hanya mengaku diri orang Kristen? Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya sungguh-sungguh kita yang telah menerima kasih Tuhan itu berubah dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami memohon kiranya Engkau menolong setiap kami. Tuhan, kami orang-orang yang mengaku diri menerima kasih Tuhan. Kami orang-orang yang mengaku diri, bahkan dalam pengalaman kehidupan kami, kami meyakini bahwa ada satu momen kami berjumpa dengan Tuhan, sehingga kami mengaku percaya di hadapan orang-orang bahwa kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat kami secara pribadi. Kami bersyukur Tuhan, kami yang berdosa ini, kami yang tidak layak ini, kami yang najis, kami yang kotor di hadapan Tuhan, kami yang sungguhnya layak untuk mendapatkan hukuman, tetapi justru kami mendapatkan kemuliaan, keselamatan, surga, hidup yang kekal, persekutuan yang kekal dengan Engkau, Pencipta langit dan bumi. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini juga membuat kami bercermin. Benarkah kami orang-orang yang telah menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami? Benarkah perkataan-perkataan kami penuh dengan kasih, bukan kebencian? Benarkah pikiran-pikiran kami penuh dengan kekudusan dan bukan kenajisan? Benarkah perbuatan-perbuatan kami menyenangkan hati Tuhan dan bukan mendukakan hati Tuhan? Tolonglah setiap kami ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin.